كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله العفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal surah Al-Mujadilah ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga atau yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang satu hukum, yaitu hukum dihar dalam kehidupan berumah tangga. Tentunya kehidupan berumah tangga adalah kehidupan yang banyak dilalui oleh umat manusia ini, karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menikah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i masna wa tsulaatsa wa rubaa'." Nikahilah perempuan-perempuan yang baik, yang salihat, dari kalangan perempuan 2, 3, atau 4. Fa in khiftum an la ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kalian khawatir tidak berlaku adil, maka cukup satu saja. Atau budak yang kalian miliki. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menikah. Demikian juga perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddul basar wa ahsanul farj." "Faman lam yastati' fa'alihi bis-shaum fa innahu lahu wija'." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sekalian para anak muda dan orang-orang yang dalam kondisi tidak memiliki pasangan, dipanggil di sini anak-anak muda, karena ini kebanyakannya. Wa illa di dalil yang lain dalam Al-Quran, wa ankihul ayama, nikahkan orang-orang yang tidak memiliki pasangan. Artinya walaupun sudah tua duda dia, nikahkan kalau memang masih memungkinkan untuk dia menikah." Baik. "Wahai sekalian anak muda, nikahlah kalian." Baik. Karena dengan melakukan pernikahan, aghaddul basar wa ahsanul farj, lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Barang siapa yang belum mampu untuk itu, maka silahkan dia berpuasa. Baik. Karena dengan berpuasa dia bisa menahan diri, menahan syahwatnya. Baik. Dalam kehidupan berumah tangga tentunya bukan hanya keindahan, keharmonisan yang kita dapatkan. Ada saja permasalahan-permasalahan yang terkadang membuat kurang nyaman di dalam rumah tangga. Baik. Perselisihan mungkin, kesalahpahaman, ketersinggungan, dan yang lainnya. Sehingga terjadi pertengkaran dan boleh jadi sampai terjadi perceraian. Seandainya usaha upaya untuk memulihkan kembali keharmonisan rumah tangga ini tidak memungkinkan, maka terjadilah perceraian. Perceraian pun memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang seandainya tidak lagi mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Tentunya setelah melalui tahapan-tahapan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para suami. Para suami karena suamilah yang memegang tampuk pimpinan dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa'i bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Inilah laki-laki. Karena laki-laki sebagai penguasa, maka laki-laki yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kata Rasulullah, innamahunna awanun 'alaik. Sungguhnya perempuan-perempuan itu adalah tawanan untuk kalian, wahai para suami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Istausu bin nisa'i khaira." Hendaknya kalian saling mewasiatkan, saling mengingatkan untuk berlaku baik terhadap istri-istri kalian. Kemudian suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat laki-laki, "La tadribu ima Allah." "La tadribu ima Allah." Jangan kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah Subhanahu wa taala. Yani jangan kalian memukul wanita-wanita. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu datang ke Rasulullah sambil mendairna nisa ya Rasulullah. Rasulullah melarang kami untuk memukul mereka. Ternyata mereka lemah, semakin membangkang ya Rasulullah. Semakin tidak mau mendengar perintah dan larangan. Maka Rasulullah SAW mengizinkan untuk memukul mereka. Tidak lama selang itu, banyak perempuan-perempuan datang ke rumah Rasulullah SAW mengeluhkan keadaan suami mereka yang terlalu keras. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, telah banyak berkumpul di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perempuan-perempuan yang mengeluhkan tentang keadaan suami mereka. Laisu ulaika min khiyarikum, bukanlah mereka termasuk orang-orang yang paling bagus di antara kalian. Barakallahu fikum. Maka memang namanya keluarga bukan keharmonisan, canda tawa, senantiasa kebahagiaan yang kita dapatkan di dalamnya. Lah, akan tetapi ada saja perkara-perkara yang membuat terkadang suami tidak senang dengan istri, istri tidak senang dengan suami. Ya, ini mungkin hikmatullah agar supaya kita tahu namanya keharmonisan, mawaddah warahmah. Walaupun ada beberapa perkara yang terjadi dalam rumah tangga, janganlah rumah tangga itu terus menerus dalam kondisi seperti itu. Baik. Insyaallah dengan adanya mungkin permasalahan, usai selesai permasalahan, kembali lagi menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang marab, mawaddah, warahmah, sakinah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu permasalahan, yakni masalah zihar. Masalah zihar, ketika seorang mengatakan kepada istrinya, "Antika wahri ummi," engkau sama seperti punggung ibuku. Yakni dia tidak akan menyentuh istrinya dan tidak akan mendekati istrinya. Hukum inilah yang diangkat karena di zaman Rasulullah SAW ada seorang perempuan diperlakukan demikian oleh suaminya dan datang melapor ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala langsung mendengarkan percakapan ini antara Rasulullah dengan perempuan ini yang dizihar oleh suaminya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad sami'a Allah," Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar qaulal lati tujadiluka fi zaujiha. Ucapan perempuan yang mengajak bicara engkau wahai Rasul tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan perempuan itu mengeluhkan keadaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Allah Subhanahu wa taala mendengar perbincangan kalian. Innallaha sami'un basir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Yakni Aisyah mengatakan, sungguh aku tidak mendengar perbincangan perempuan itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Allah Subhanahu wa taala mendengarkannya dari 7 lapis langitnya. Di sini dikatakan bahwa laki-laki atau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendihar istrinya ini adalah Aus ibn Samit. Ketika dia mendihar istrinya, dia mengatakan, anti alayya ka dhahri ummi, engkau untuk aku sama seperti punggung ibuku. Ani haram aku untuk mendekati engkau. Baik. Seperti haramnya ibuku untuk aku dekati. Maka perempuan ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, melaporkan keluhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diselesaikan. Untuk diselesaikan apa hukum yang mestinya diberlakukan atas kejadian ini. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua ucapan. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat semua kejadian. Tidak ada yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walaupun Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Baik, digambarkan betapa luasnya alam semesta ini. Dalam satu hadis bahwa antara bumi ini dengan langit dunia seperjalanan 500 tahun. Dan setiap langit dengan langit berikutnya seperjalanan 500 tahun juga. Dan tebalnya langit setiap langitnya seperjalanan 500 tahun juga. Baik. Dan langit yang ketujuh dengan kursi sejauh 500 tahun perjalanan juga. Kursi dengan lautan seperjalanan 500 tahun juga. Dan tebalnya lautan yang ada di atas, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala ada di atas air. Tebalnya lautan itu dikatakan bahwa juga 500 tahun perjalanan. Masya Allah. Jauhnya dan besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang terjadi di alam semesta ini. Inilah kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatunya dari makhluk-makhluknya. Tidak tersembunyi sedikit pun dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, makanya kita katakan Maha mendengar. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala sempurna, tidak ada satu pun ucapan yang diucapkan oleh makhluk-makhluk ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mendengarkannya. Tidak ada satu suara pun kecuali Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Ini kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, walaupun kita Allah sifati dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya, tetap kita katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada serupa dan sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita mendengar, makhluk mendengar. Barakallahu fikum. Kita melihat, makhluk melihat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melihat dan mendengar. Tentu sifat mendengar dan melihat bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesempurnaannya, keagungannya. Baik. Kemuliaannya. Sementara pendengaran dan penglihatan kita makhluk, sesuai dengan kelemahan kita, sesuai dengan keterbatasan dan kekurangan kita. Baik, kita sebelumnya tidak mendengar, kemudian Allah memberikan pendengaran untuk kita. Demikian juga penglihatan. Sebelumnya kita tidak melihat, kemudian kita melihat. Kalau Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, maka sedikit demi sedikit Allah akan mencabut pendengaran dan penglihatan kita. Baik. Semakin lama semakin rabun penglihatan. Biasanya dari jarak yang sangat jauh kita bisa melihat sesuatu. Dengan bertambahnya umur, semakin lemah penglihatan. Yang biasanya kita lihat dari jarak jauh sudah tidak lagi mampu. Jangankan dari jarak jauh, jarak dekat saja sudah kita tidak mampu untuk melihatnya. Demikian juga pendengaran semakin hari semakin kurang awas lagi. Walhasil inilah manusia, inilah makhluk dengan sifat yang sangat terbatas. Sifat yang sangat kurang. Wallahul musta'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim." Adapun orang-orang yang mendihar istrinya di antara kalian, dia mengharamkan istrinya atas dia sambil mengatakan, "Anti alayya ka dhahri ummi." Baik, engkau untuk aku sama seperti punggung ibuku. Ini haram aku mendekati engkau, sama seperti haramnya aku mendekati ibuku. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma hunna ummahatihin." Istri-istri mereka itu bukanlah ibu-ibu mereka. Barakallahu fikum. Maka perbuatan zihar ini di dalam hukum Islam haram hukumnya. Baik. Perbuatan Islam ini, perbuatan zihar ini, seseorang mengatakan ucapan ini kepada istrinya adalah perbuatan yang haram. Baik. Dia mengharamkan istrinya atas dirinya dan menyamakannya dengan ibunya. Ini telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelisih syariat. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah istri-istri mereka itu adalah ibu-ibu mereka. Baik. Mereka tetap adalah istri-istri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In ummahatuhum illallai waladnahum." Ibu-ibu mereka itu adalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka. Itulah ibunya. Adapun istri-istri tetap istri, bukan ibu. Baik. "Wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura." Dan sesungguhnya mereka ketika melakukan zihar ini, mereka telah melakukan perkara mungkar. Baik. Dan ucapan dusta. Baik. La haula wa illa billah. Wa inna Allaha la'afun ghafur. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kalau ini muncul dari orang-orang yang keliru, salah dan tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Mengampun. Maaf. Jadi ini satu yang dilarang dalam syariat kita. Mendihar istri. Barakallahu fikum. Maka kalau dia telah mendihar istrinya, diperintahkan untuk kembali. Baik. Barakallahu fikum, kembali dengan catatan dia harus melakukan salah satu dari beberapa kemungkinan karena dia telah melanggar dan dia harus membayar kafarahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu." Adapun orang-orang yang mendihar istrinya kemudian kembali, dia mencabut ucapannya. Kembali mencabut ucapannya dan menjimai, melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, maka atas suami yang telah melakukan zihar ini dalam kondisi seperti ini dia membayar kafarah. Baik. kafarahnya, hukuman yang harus dia lakukan adalah itqu raqabah. Yang pertama dia harus membebaskan budak. Dan di hari ini termasuk dosa besar, barakallahu fikum. Ini sekedar untuk kita ketahui, walaupun dalam kehidupan kita di Indonesia ini perkara ini hampir tidak diketahui. Yang diketahui oleh orang-orang hanya talak saja, barakallahu fikum, atau khulu'. Baik. Di hari ini jarang dilakukan, ya mungkin karena orang tidak tahu hukumnya. Baik, tidak tahu masalah di hari ini. Wallahul musta'an. Akan tetapi seandainya ada orang yang melakukannya, dia mengharamkan istrinya untuk dirinya, maka inilah yang harus diberlakukan atasnya. Dia harus membebaskan budak kalau dia pengen kembali kepada istrinya dan berhubungan dengan istrinya. La haula wala illa billah. Harus dia membebaskan budak yang beriman, raqabati mu'minah, laki atau perempuan, sebelum dia menjimainya. Baik. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yudahiruna nisa'ihim ma tsumma ya'uduna lima qalu fatahru raqabati min qabli ay yatamassa, sebelum dia menjimainya. Dalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Demikianlah Allah mengingatkan kalian, menasihati kalian, dan Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang kalian lakukan Maha mengetahui. Kemudian Allah mengatakan, "Faman lam yajid." Siapa yang tidak mendapatkan budak untuk dia merdekakan sebagai kafarah atas pelanggaran yang dia lakukan. "Faman lam yajid." Tidak mendapatkan budak. Baik. Imma karena memang tidak ada budak, wa imma tidak ada duit untuk membelinya. Baik. Atau harganya terlampau tinggi sehingga uang yang dia miliki tidak bisa mencapainya, maka dia harus melakukan perkara berikutnya. Dia wajib untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Pamallam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. 2 bulan berturut-turut. Artinya, kalau dia terputus tanpa ada alasan syar'i, maka dia harus mulai dari awal. Baik. Adapun kalau ada alasan syar'i, maka tidak mengapa. Seperti ketika dia safar. Safar termasuk udzur syar'i. Dia puasa 1 bulan sudah. Kemudian dia pergi karena urusan apa, maka boleh dia tidak berpuasa di perjalanan itu. Pulang dia dari perjalanannya, dia harus melanjutkannya. Baik. Dan tidak boleh membuat jeda. Begitu sampai di rumahnya, biasanya dia harus apa? Berpuasa, menyambung puasanya. Atau dia sakit. Barakallahu fikum. Yang jelas dia harus melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Baik. Faman lam yastati fa it'amu 60 miskina. Kalau juga dia tidak mampu untuk melakukan 2 bulan puasa berturut-turut, maka hendaknya dia memberi makan 60 fakir miskin. Baik, 60 fakir miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulihi. Demikianlah untuk kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dzalika litu'minu billahi wa rasulihi. Demikianlah agar supaya kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, diterangkan hukum dihar ini agar supaya kalian mengimaninya, menjalankannya seandainya kalian melakukannya. Supaya kalian membenarkan Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti rasulnya. Dan agar supaya kalian beramal dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian dengan ini menjauhkan diri dari perkara-perkara jahiliyah. Baik, karena ini termasuk warisan amalan jahiliyah yang mereka dapatkan dahulu kala. Maka dalam Islam perbuatan ini dilarang. Dilarang untuk mendihar istrinya. Karena orang ketika mendihar istrinya, maka istrinya jadi terkatung-katung. Tidak dipergauli dengan pergaulan yang benar. Dan juga tidak ditalak dengan talak yang baik-baik. Terkatung-katung dia. Baik. Sekali lagi, perempuan yang dibihar oleh suaminya tidak diperlakukan dengan pergaulan yang baik, barakallahu fikum, dan juga tidak ditalak dengan cara baik-baik. Mestinya kalau seorang istri ini dengan melalui sekian macam proses tidak mampu dipertahankan untuk bersama-sama dalam rumah tangga, maka diceraikan. Barakallahu fikum. Baik. Diceraikan. Kalau rumah tangga itu hanya sekedar wadah untuk mengumpulkan dosa dan maksiat, tidak bisa akur, maka silahkan cerai. Mudah-mudahan sang suami ini bisa mendapatkan istri yang lebih bagus dari istrinya sekarang. Demikian juga sang istri, mudah-mudahan mendapatkan suami yang lebih bagus dari suaminya sekarang. Taib. Wa yatafarra wa yatafarraga yugnillahi kullam min sa'atih. Yugnillahu kullam min sa'atih. Kalau memang harus berpisah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dua-duanya kelapangan. Baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala illa billah. Maka istri ini atau keluarga ini imma diperlakukan dengan cara baik-baik, baik muamalah dengan baik, wa imma kalau memang sudah tidak mampu dicerai dengan baik-baik pula. Agar supaya dia mendapatkan suami atau rumah tangga yang lebih baik dari apa yang ada sekarang. Baik. Faman lam yajid fa siyamu syahrin mutatabi'ain min qabli ay yatamassa fa man lam yastati fa it'amu 60 miskina. Dzalika li tu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala terangkan agar supaya kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan amalan-amalan jahiliyah. Baik. Inilah hukum yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan perintahnya. Baik, hudud, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, wa tilka hududullah. Walil kafirin adabun alim, dan untuk orang-orang kafir adab yang sangat menyakitkan. Baik, orang kafir yang menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang rasulnya, menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum satu poin yang bisa kita dapatkan, bahwa zihar adalah hukum yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita melakukannya. Baik, karena ini adalah amalan jahiliyah. Tidak boleh kita melakukannya karena ini termasuk zur, barakallahu fikum, munkar minal qawli wa zura, ucapan munkar dan ucapan dusta. Tidak mungkin istri kalian adalah ibu kalian. Ibu kalian adalah perempuan-perempuan yang melahirkan kalian, itulah ibu kalian. Adapun istri, istri kalian, tidak akan mungkin bisa disamakan antara istri dengan ibu kita. Maka jangan. Intinya di sini adalah tinggalkan perbuatan ini. Walaupun negeri kita ini kita tidak kenal, barakallahu fikum, ucapan ini atau perbuatan ini. Walillahil hamd. Dan seandainya pun ada yang melakukannya, maka dia harus menjalani hukuman ini. Hendaknya dia membebaskan budak satu orang, laki atau perempuan, budak yang beriman. Kalau tidak ada, maka silakan dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, maka hendaknya dia memberi makan 60 fakir miskin. Wallahu musta'an. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat, ilmu dari kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.